Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesyukuran kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat seiring salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita selalu mendapatkan cucuran nikmat iman, nikmat Islam dalam kehidupan kita untuk mencapai nilai takwa di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ayat yang akan kita angkat adalah surah Al-A'raf ayat 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra. فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Yang artinya adalah, dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Musa menjawab, Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah kaitan ayat yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menyeberangkan kelompok Bani Israel yaitu pengikut Nabi Musa alaihi salam menyeberang dari sungai lautan, kemudian ayat ini mengajak untuk mengetahui seberapa besar sebenarnya kaum Bani Israel itu untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita mendapat satu pengajaran bahwasannya bagaimanapun dalam hidup ini kita selalu harus dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ditemani Ustadz Syekh Kabir, Ustadz Zainal Arifin, dapat memaparkan sebenarnya isi yang tersurat di dalam ayat yang kita bahas ini, dapat memberikan kontribusinya. Kami silahkan Ustaz. Terima kasih Ustaz Safiar. Ayat 138 dari surat Al-A'raf ini sebagaimana yang sudah dikutip oleh Ustaz Safiar tadi ditutup dengan qala innakum qaumun tajahalun. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Atau lebih jelasnya di sini, kaum tajahalun adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, berbeda antara tajahal, jahil dengan bighairi ilm. Jahil itu adalah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan tapi ilmunya salah. Jadi memperbaiki orang yang jahil ini lebih payah dari memperbaiki orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Anak-anak SD diajari, dia langsung akan menerima anak-anak kecil. Karena apa? Karena dia tidak memiliki background pendidikan sebelumnya. Sementara orang dewasa yang memiliki satu pemahaman yang salah, maka pekerjaan orang yang ingin mencerdaskan dia, pemahaman yang salah itu harus dibuang, baru diisi dengan pemahaman yang benar. Menarik dalam tema kita pada hari ini bahwa orang pintar itu menyembah Allah. Jadi disebutkan tajhalun, kamu adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu pasti akan menyembah berhala. Orang yang bodoh pasti akan menyembah hawa nafsu. Baru saja kita melewati tahun baru Masehi, kita menemukan bagaimana ada sebagian orang yang hura-hura, ada private club yang di situ mungkin orang akan melakukan suka-suka karena itu sudah dibawa apa terlindungi oleh pantauan umum sehingga apapun Anda boleh melakukan di situ. Nah, ini kan termasuk orang yang bodoh. Bodoh karena apa? Karena dia merusak dirinya. Mungkin dari situlah dia akan mengenal narkotika, mengenal seks bebas. Nauzubillah, efeknya yang sangat berbahaya setelah itu. Nah, ini termasuk bukan adalah orang yang pintar. Jadi orang yang pintar itu pasti dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya di tahun baru Islam atau di tahun baru Masehi ini dia bukan hura-hura cekikikan di sana di sini gitu, foya-foya, bermegah-megahan, tapi pada waktu itu dia akan muhasabatun nafsi, introspeksi diri, bagaimana apakah selama ini saya telah menyembah Allah dengan sempurna dan bagaimana meningkatkan frekuensi penyembahan itu dia akan datang. Jadi di sini jelaslah perbedaan bahwa orang yang pintar itu akan menyembah Allah, sedangkan orang yang bodoh itu akan menyembah patung, berhala, hawa nafsu dan dunia ini. Ya, baik sekali Ustaz. Jadi momentum dari ayat ini sebenarnya yang Ustadz katakan itu tadi adalah sebenarnya mereka itu dari kaum Bani Israel, mereka punya ilmu kan begitu, akan tetapi dengan keilmuan mereka itu mereka lari dari jalur Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari konteks kita yang kita lalui dari tahun baru Islam, tahun baru Masehi ini, yang Ustadz katakan tadi banyak partai yang di situ bebas segala perbuatan ya, yang mengacu kepada kemaksiatan ya. Jadi apa sebenarnya kebenaran itu yang dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah nyata kan begitu ya. Kemudian keburukan sudah nyata, yang halal nyata, yang buruk juga nyata. Bagaimana mencermati dalam kehidupan kita ini, Ustaz, supaya kita selalu berada dalam keadaan ataupun dalam posisi yang benar dengan ilmu kita tadi. Karena apa kan, dari satu sisi wajar manusia mungkin kurang disiramin hatinya dengan ilmu agama dan sebagainya. Ini bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Iya, jadi sebagaimana kita lihat ayat 138 ini yang terjadi pada saat ini pun tidak jauh beda dengan Bani Israel. Ketika orang melihat suatu hal yang bermegah-megahan, yang wah mewah gitu ya, umat Islam pun terhipnotis dan bagaikan magnet terikut. Padahal sebenarnya itu adalah suatu budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang Islam, saya rasa gitu kan, atau ketimuran. Tetapi begitulah manusia, sama seperti Bani Israel. Ketika ada orang menyembah patung, Bani Israel langsung melihat, ya ini juga hebat, wah ini gimana orang bisa kumpul di tanah lapang ada dengan satu patung. Kalau gitu wahai Nabi Musa, buatlah patung sebagaimana mereka menyembah patung, biar kita menyembah Tuhan. Ini kan suatu budaya yang ikut-ikutan, tidak punya jati diri, iri terhadap sesuatu yang salah. Boleh iri tapi dalam hal kebaikan, ilmu, ya kan, dalam hal sedekah, nah itu kan. Tetapi kalau dalam hal kesalahan orang buat, kenapa kita tidak buat? Kita ikut-ikutan. Bangsa ini mau jadi apa ketika kita harus mengekor ke barat 100% gitu ya kan. Ah, jadi begitu juga di sini. Kenapa itu terjadi? Karena tidak merasa bahwa yang kita miliki itu sebenarnya sangat berharga. Dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya Allah itu adalah Tuhan yang paling layak untuk disembah. Dan orang pintar pasti menyembah Allah. Kenapa? Karena Tuhan ini dia sangat mulia sifat-sifatnya sebelum kita lahir. Dan dia juga tetap Allah, Tuhan, ketika kita lahir. Ketika kita wafat, dia juga Tuhan. Dia kuasa sebelum kita lahir, dan dia kuasa menciptakan kita, dan dia kuasa untuk menciptakan segala fasilitas hidup untuk kita, dan ketika kita wafat pun dia tetap berkuasa. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Karena apa? Karena manfaat dari penyembahan yang kita lakukan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kita sebagai makhluknya. Sementara kalau kita menyembah patung, menyembah sahwat, maka kita akan memberi sumbangan yang begitu besar untuk patung, dan patung itu tidak akan memberi apapun untuk kita. Ada sesajen, ya kan? Ustaz Sapiar, kadang-kadang ada juga kemarin tahun dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Aha. Ada orang yang agak kurofat, yeah, menyembah, memberi arung kepada laut. Aha. Kemudian tenggelam satu kapal. Yeah. Nah, ini kan sebenarnya bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Aha. Penyembahan kepada Tuhan itu tidak harus kita bayar. Aha. Tetapi kitalah yang mengambil keuntungan dari penyembahan kepada, betul, Tuhan. Kenapa? Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa sebelum, sesudah kita lahir. Yeah. Kalau misalnya Tuhan masih membutuhkan kita, maka apa beda kita dengan Tuhan, nah, gitu kan? Betul. Maka penyembahan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah penyembahan orang yang pintar. Karena apa? Karena kita yang mendapatkan keuntungan. Yeah. Kita diminta untuk menyembahnya ketika kita akil baligh. Uh-huh. Dari kecil kita tidak diminta untuk menyembah Allah. Sampai setelah kita wafat. Sementara fasilitas yang diberi Tuhan kepada kita, subhanallah, masya Allah. Uh-huh. Akal, otak, tangan, kaki, jantung, ginjal, mata, telinga, hidung, semua itu adalah pemberian Tuhan dan cuman dibayar untuk sholat menyembahnya. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keuntungannya bukan untuk Allah. Ketika kita menyembah, sholat, hati menjadi tenang, membaca Al-Quran, jalan hidup menjadi tambah lurus. Nah, inilah penyembahan kepada Allah yang disebut penyembahan orang-orang yang pintar. Baik. Jadi kalau kita cermati dalam ayat dan paparan Ustadz tadi, jadi menyikapinya adalah yang berharga adalah apa yang kita miliki, kan begitu, Ustaz, ya. Jadi seharusnya juga dalam kehidupan kita banyaklah kita bisa memfilter, kan begitu, mana budaya yang bisa kita gunakan, mana ikutan yang bisa jadi acuan sehingga kita dapat selamat, kan begitu, dalam meraungi kehidupan di dunia ini. Dalam satu sisi yang lain, kalau kita lihat dalam ayat ini, para pengikut Nabi Musa alaihi salam, mereka itu bukannya tidak punya ilmu, akan tetapi mereka itu pingin mengikut-ikut, ya, ta'ajub kepada orang yang lain, Ustaz, ya. Sifat ta'ajub kepada orang lain itu luar biasa. Yang perlu kita atur di sini, siapa yang menciptakan mereka, kan begitu. Kalaulah tahu siapa yang menciptakan dengan yang kita lihat itu indah dan sebagainya, tidakkah Allah nyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, engkau ciptakan ini sungguh luar biasa, ta'ajub. Akan tetapi jangan kita meniru hal yang demikian itu. Harus ada proses bagaimana kita bisa memfilter dan mensharingnya, ya. Jadi kenapa di sini Bani Israel, kalau kita lihat pada ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya Bani Israel, inni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, kami ini memuliakan kamu dari segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi, dengan kemuliaan mereka itu tidak menggunakan kesempatan. Akan tetapi, menggunakan kepada hal-hal yang mudarat. Kita contohkan tadi, ungkapan mereka, kenapa kami tidak menyembah berhala. Di sini, perlu kita baris bawahi, atau menyembah syahwat atau berbuat yang keluar dari aturan main ajaran Islam, tidakkah pernah kita mengingat bahwasannya kebaikan dalam menyembah kepada Allah itu tidak untuk Allah pribadi, akan tetapi mendatangkan feedback kepada diri kita. Sementara kalau kita menyembah kepada syahwat, jabatan dan sebagainya, itu kita lebih utamakan, itu mendapat tidak ada timbal balik kepada diri kita, kan, tetapi menambah kepada diri kita adalah mudarat, kan begitu, ya, Ustaz, ya. Baik, para pendengar RRI, kesimpulannya apa, Ustaz? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dapat kita simpulkan, orang yang pintar adalah orang yang selalu menyembah Allah, kemudian menjauhi daripada budaya ikut-ikutan yang baik, walaupun kita pandang itu baik, pada hakikatnya itu adalah buruk. Apa yang telah kami sampaikan ini dalam kajian ini, moga bermanfaat bagi kami pribadi, para pendengar RRI yang budiman mendengarkan, mohon maaf. Saya Muhammad Syafiar, didampingin Ustadz Zainal Arifin, mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.